Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah. Ikhwati fillah azakumullah. Kita lanjutkan kembali insyaallah taala kajian kita dari pembahasan kitab tauhid. Sedikit melengkapi dan melanjutkan pembahasan dari bab yang sebelumnya sempat kita bahas, yaitu bab yang ke-36, yaitu bab yang menjelaskan tentang permasalahan riya, di mana pada kajian kita yang terakhir kita sampai pada dalil yang terakhir dan belum sempat kita selesaikan. Itu hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau bersabda, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masih dajjal. Tawilah, ya, aku akan khabarkan kepada kalian dengan satu perkara yang lebih aku khawatirkan terhadap kalian daripada fitnah al-masihud dajjal. Qalu bala, kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Qala asyirkul khafi, kata Nabi alaihi salatu wassalam, perkara yang paling beliau khawatirkan, yang paling beliau takutkan yang menimpa umatnya adalah asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. Ya, kemudian Rasulullah menerangkan tentang gambaran atau surah, ya, contoh dari syirik yang tersembunyi tersebut, yaitu kata Nabi, يقوم الرجل فيصلي, ada seorang berdiri, ya, mengerjakan salat, yang kemudian dia memperindah salatnya. Lima yara min nadari rajulin ilai, karena kan, ya, adanya orang lain yang melihat salat. Rahu Ahmad. Maka di dalam hadis yang mulia ini, ya, kita mendapatkan beberapa pelajaran. Ya, yang pertama bahwa hadis ini menerangkan kepada kita bahwa dosa itu bertingkat-tingkat. Ya, dosa itu bertingkat-tingkat. Ini berbeda-beda, ya, dari sisi keparahannya dan, ya, buruk dampaknya terhadap pelakunya. Di mana Rasulullah beliau mengatakan bahwa, ya, aku kabarkan kepada kalian dengan satu dosa, ya, satu perkara yang lebih aku takutkan menimpa kalian. Ini menunjukkan besar sekali dan parah sekali, ya, akibatnya. Bahkan beliau bandingkan meskipun dengan fitnah dajjal, ya, masyhur fitnahnya. Nah, ya, sehingga hendaknya seorang muslim berhati-hati, ya, dari perbuatan dosa, apalagi yang mendapatkan peringatan keras dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan tentunya di sana ada beberapa kondisi atau faktor ya, yang menyebabkan ya, dosa itu bisa menjadi besar, ya, bisa ya, dilihat dari sisi pelakunya, demikian pula kondisi ya, orangnya, terkadang juga dilihat dari sisi waktunya, ya, dan beberapa hal yang lain. Ya mungkin ya, terkadang dalam satu kondisi dosa itu kecil ya, namun bisa menjadi besar ya, tergantung pelakunya. Nah, seperti orang yang meremehkan perbuatan dosa ya, ini meskipun kecil maka menjadi besar ya. Nah ya, namun sebaliknya seorang yang mungkin terjatuh dalam perbuatan dosa yang besar, namun karena dia ya, menyesal, kemudian juga diiringi dengan rasa takut yang kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang kemudian mendorong dia untuk bertobat, itu bisa menjadi kecil. Ya. Berhasil di sini menunjukkan bahwa dosa itu bertingkat-tingkat yang berbeda-beda. Kemudian di dalam hadis ini pula kita mendapatkan faedah bahwa fitnah Dajjal ini suatu yang benar adanya. Ya. Tentunya menyisihi sebagian akidah dan keyakinan. Ya. Sekte-sekte sempalan ya, seperti Mu'tazilah ataupun yang lainnya yang menolak atau mengingkari adanya fitnah Dajjal. Kemudian di dalam hadis ini pula kita mendapatkan faedah bahwa Rasulullah alaihi salat wasalam itu sangat sayang terhadap umatnya. Ya, sayang terhadap umatnya. Ya. Maka di antara bukti cinta dan sayangnya Rasulullah kepada umat adalah menjelaskan dan menerangkan ya, setiap perkara yang akan memudaratkan umatnya. Ya. Akan menjerumuskan umatnya kepada keburukan. Ya. Maka demikian pula seorang yang sayang ya, terhadap orang lain. Sayang terhadap istrinya, sayang terhadap anaknya. Ya, ketika terjadi kemungkaran, ya, ketika terjadi kemaksiatan atau pelanggaran syariat di tengah keluarganya, di dalam rumahnya, maka buktikan ya, cinta dan sayang kita kepada mereka dengan kita ingatkan. Ya, dengan kita peringatkan, kita berikan nasihat dan teguran ya, sesuai dengan kondisinya. Ya, sesuai dengan orangnya. Ya, pada keluarga bagaimana, kepada anak juga bagaimana, kepada orang tua juga bagaimana, berbeda-beda tentunya. Ya, bagaimana ketika kita melihat saudara kita ya, yang skopnya lebih luas lagi, misalkan teman ya, atau seseorang ya, yang mungkin terjatuh dalam kesalahan atau bahkan penyimpangan. Ya, maka di antara bentuk sayang dan cintanya kita kepada mereka itu adalah dengan memberikan teguran kepada mereka. Ya, memberikan nasihat ya, atau yang semisalnya. Dan ini tentunya kembali kepada ya, situasi ataupun kondisi yang bersangkutan. Bahkan pada prinsip ya, tahdzir sekalipun ya, ini merupakan prinsip yang agung di dalam Islam, memberikan bantahan kepada orang-orang yang menyisihi al-haq ya, menyisihi Al-Quran dan As-Sunnah atau menyisihi prinsip-prinsip salaf. Maka ini juga sebagai bentuk kasih sayang kepada mereka ya, ketika Al-Sunnah ya, para ulama, para masyayikh ya, para doa salafiyin mentahdir misalkan ya, dari bahaya pemikiran ya, si fulan dan si alan. Ini juga sebenarnya kalau di ya, lihat dengan kacamata syar'i ya, tanpa ada tendensi, tanpa ada sentimen pribadi, tanpa ada kebencian, ya, yang sifatnya subjektif, ya, perasaan, tapi betul-betul objektif, dia mencari kebenaran dan menginginkan kebaikan, maka dia akan positif, akan husnuzan, ya, terhadap saudaranya. Alhamdulillah diingatkan, alhamdulillah dinasihati, alhamdulillah ditegur, berikan masukan, bahkan ditahdir sekalipun, ya, itu semuanya dia harusnya bersyukur. Gitu. Ya, dengan adanya saudara diingatkan dari kesalahannya, diingatkan kepada umat hati-hati dengan si fulan. Nah, si fulan ini ngerasa, ya, harusnya dia bersyukur bahwa dengan tahdir tersebut itu akan mengurangi beban dosa yang akan dipikul. Manakala orang tidak mengetahui kesalahannya, penyimpangannya. Alhamdulillah. Ya, meskipun terkadang seperti ini berat, ya, bagi sebahagian pihak, kecuali diberikan rahmat, ya, kelembutan dan ketundukan kepada syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di dalam hadis ini pula kita mendapatkan faedah bahwa syirik itu ada yang jali dan ada yang khafi. Ya, ada syirik yang jelas, yang terang, dan ada yang khafi, yang samar atau yang tersembunyi. Adapun syirik yang jali, di antara contohnya adalah, ya, bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, atau mengatakan Masya Allah wa syi'ta. Ya, ini syirik jali yang berwujud atau bentuknya berupa ucapan. Nah, demikian pula beberapa contoh yang lain seperti dengan perbuatan, ya, yaitu misalkan, ya, bersandar, ya, atau tunduk kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sebagai bentuk pengagungan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ini juga, ya, termasuk syirkul jali, syirik yang terang, jelas, ya. Kemudian jenis yang kedua, syirik khafi, yaitu syirik yang dilakukan oleh hati, ya, yaitu amalan hati seperti riya. Ya, karena riya ini tidak jelas, di mana tidak ada yang mengetahui tentang kondisi hati seseorang kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sebahagian para ulama menyebut dan menamai, ya, riya atau syirik khafi ini sebagai syirku sarair. Ya, syirku sarair. Syirik yang sifatnya rahasia. Nah, ya, kemudian Rasulullah SAW berikan sebuah permisalan, ya, gambaran kepada kita agar kita lebih paham, ya, lebih paham tentang kondisi syirik yang paling Nabi takutkan menimpa umatnya, yang Nabi istilahkan dengan syirkul khafi, yaitu seorang yang bangkit, berdiri, mengerjakan sholat, kemudian dia hiasi, dia perindah, ya, dia baguskan bacaannya, padahal kalau sholat sendiri biasa-biasa aja, ya. Nah, demikian pula mungkin dipanjangkan rukuknya, ya, terus sujudnya, dan gerakan, ya, diindah biasa, akan menggambarkan dia adalah seorang ahli ibadah, ya, atau mungkin ketika membaca juga dibuat nangis, ya. Nah, padahal kalau sholat sendirian, ya, biasa-biasa saja, nggak ada pengaruhnya. Ya. Agar dinilai dan dikatakan sebagai orang yang khusyuk, ya. Alhamdulillah. Lima yala min nazari rajulin ilaihi. Kenapa dia hiasi-hiasi, dia perindah, dia perlama sholatnya? Ya, karena, ya, ada orang lain yang melihatnya. Ya, makanya di antara hikmah juga, ya, ketika seorang seakan menjadi imam, ya, apalagi sholat berjamaah, memimpin sholat fardu, yang terbimbingan Islam adalah meringankan ya, sholatnya. Nah, ya, di samping memang kondisi jamaah yang berbeda-beda, sehingga jangan sampai ada sebagian jamaah yang akhirnya tidak khusyuk dikarenakan terlalu panjang bacaannya, ya, terlalu lama sholatnya. Namun juga di sisi yang lain untuk menutup pintu, ya, adanya kemungkinan potensi untuk riya di ibadah. Ya. Oleh karena itu Rasulullah alaihi salatu wasalam sangat marah. Ya, ketika beliau mendapatkan pengaduan dari salah seorang ya, sahabat ya datang kepada Rasulullah mengadukan tentang ya salatnya Mu'adz bin Jabal ketika menjadi imam. Ya, sangat panjang bacaannya sampai-sampai beliau ingin menyendiri kemudian sholat terpisah dari jamaah karena tidak mampu untuk mengikuti sholatnya Mu'adz. Ya, maka Rasulullah mengatakan dan peringatkan dengan keras ya, kepada sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala an, ya, afattanun anta ya Mu'adz, afattanun anta ya Mu'adz, afattanun anta ya Mu'adz. Ya, apakah engkau ingin menjadi juru fitnah wahai Mu'adz? Sampai diulangi 3 kali Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya. Yang kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza hamma ahadukum an-nasa falyukhaffif." Ya. Apabila kalian menjadi imam memimpin salat jamaah kaum muslimin, falyukhaffif, ringankan bacaannya. Ya, ringankan salatnya. Ya, fa inna fihim ya al-mariyda wal-shaykha ya wal-saghira wal-dalhaja, karena di tengah-tengah mereka ada orang yang sakit ya, ada pula orang yang sedang beli kebutuhan ya, ada janji mungkin, demikian pula ada yang sudah sepuh ya, sudah tua renta ya, dan mungkin ada pula yang masih kecil belia. Ya. Nah, dan kemudian kata Nabi, "Wa idza shalla ahadukum ya munfaridan falyusalli ma syaa." Namun apabila dia salat sendirian, ya, maka silakan dia salat sekehendaknya. Semaunya silakan, mau sejam, 2 jam terserah. Enggak masalah. Nah, ini juga ya di antara bimbingan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya, agar seorang itu berusaha untuk sederhana di dalam beramal, terlebih melibatkan orang lain karena memang rawan ya, karena rawan dari adanya niatan-niatan yang buruk ketika beramal. Ketika soal sendiri kan ya, ketika dipanjangkan ya, orang lain nggak tahu ya. Orang lain tidak ada yang tahu, dan itu termasuk utama kalau misalkan dia tahan ya, dan mampu sholat ya, bisa panjang ya, dalam kondisi tidak ada seorang pun yang melihatnya. Nah, ya, kemudian di dalam hadis ini pula kita mendapatkan faedah yang lain bahwa hadis ini menunjukkan bolehnya menyebutkan sebuah permisalan ya untuk memahamkan sebuah permasalahan. Ya, bolehnya untuk membuat sebuah permasalahan untuk ya, memahamkan sebuah permasalahan. Dan Rasulullah di sini tidak menyebutkan definisi ya, pengertian yang sifatnya umum yang mencakup, namun ya, seperti ungkapan sebagian ya, para ulama bahwa bidmitsali yattadhihul maqal. Ya, dengan contoh itu akan menjelaskan dan menerangkan sebuah ungkapan, sebuah perkataan. Ya, yang dari sini juga menunjukkan kepada kita ya, baiknya Rasulullah di dalam mentarbiyah, di dalam membina para sahabat, membina kaum muslimin. Ya. Nah, alhamdulillah dengan demikian selesai untuk bab yang ke-36. Ya, Dan kemudian kita masuk pada bab yang ke-37. Qala rahimahullah, babun minasyiriki iradatul insani bi'amalihi dunya. Bab, ya, termasuk kesyirikan adalah yang seseorang menginginkan dunia dengan amalannya. Ini bahwa di sini bab yang ke-37 yaitu kata beliau minasyiriki, termasuk kesyirikan, yaitu keinginan seseorang untuk mendapatkan dunia dengan amalannya, ya. Maka bab ini terkait dengan judulnya ada beberapa kemungkinan yang para ulama sebutkan. Di sini kemungkinan yang pertama bahwa bab ini merupakan pengulangan dari bab yang sebelumnya. Ya. Atau kemungkinan yang kedua bahwa bab ini lebih khusus, lebih spesifik, ya. Lebih spesifik daripada bab yang sebelumnya. Atau yang ketiga bahwa bab ini bab yang tersendiri, ya. Berbeda dengan bab yang sebelumnya. Dan itu yang zahir wallahu ta'ala alamu bisawab. Ya. Sehingga di sini bukan pengulangan, ya, namun ya, boleh dibilang penegasan, ya. Penegasan dan sebagai bentuk peringatan kepada umat, ya, tentang pentingnya keikhlasan di dalam beramal. Terlebih amalan ibadah. Yang terlebih khusus amalan ibadah. Ya, sholat kita, puasa kita, zakat kita, sedekah kita, ya, birrul walidain kita, ya, umroh kita, hajinya kita, ya, ta'awunnya kita, ya, andilnya kita di dalam dakwah, dan seterusnya, banyak. Ya. Maka di sini, Syekh Rahimahullah memperingatkan kepada kita, ya, akan bahaya keinginan dan adanya niatan seorang untuk mendapatkan dunia. Oh, ini termasuk kesyirikan. Dan dunia yang dimaksudkan oleh berupa harta, kekayaan, ya, ataupun kedudukan, jabatan, ya, atau yang sifatnya sangat pribadi, misalkan kesehatan pada badannya atau pada keluarganya, pada anaknya, ya, atau yang lainnya, sehingga ambisi dia untuk mendapatkan perkara-perkara dunia itu melalaikan dia dari mendapatkan pahala di akhirat, ya. Contoh sekarang, ya, beberapa contoh nyata, contoh konkret yang ini sebagai peringatan dan evaluasi bagi kita semuanya. Ya, ketika seorang ternyata menginginkan dunia dari amalannya, seperti seorang menginginkan harta, ya, siapa ini? Misalkan seorang yang berprofesi sebagai muazzin, misalkan. Ya, kenapa dia jadi muazzin? Ya, karena digaji. Nah, kalau enggak, ya ngapain? Terus capek, ya, misalkan. Na'udzubillah. Ya, atau seorang ingin, ya, melakukan haji badal misalkan. Menghajikan orang lain, ya, tentunya dengan syarat dia sudah berhaji Islam sebelumnya, haji yang wajib. Kenapa dia mau bersemangat? Ya, karena ada upahnya. Ya, gajinya lumayan, satu orang sekian juta misalkan. Ya, kalau berapa orang, ya, kalau bisa digabungkan misalkan, dan ini tentunya nggak boleh. Nah, karena kejahilan akhirnya digabung. Kenapa? Semakin banyak juga, ya, penghasilannya. Ya. Atau seorang, contoh yang kedua, dia beramal menginginkan dunia berupa kedudukan, ya, atau, ya, derajat lah. Seperti seorang yang belajar, ya, di sebuah perguruan tinggi, Kenapa? Karena dia ingin mendapatkan jasa. Dia naik predikatnya. Ya, naik rata pendidikannya. Kalau cuma nama tok itu kayaknya ada yang kurang itu loh. Karena tidak ya depan belakang adalah. Nah, betulnya ini dan itu. Tapi kalau polosan saja ini menunjukkan orang nggak sekolah. Ya. Ini yang tinggi. Atau contoh yang lain, seorang menginginkan agar terhindar dari gangguan atau penyakit atau hal yang lainnya dengan ibadahnya. Dimana seorang beribadah kepada Allah, sholat atau yang semisalnya, dengan harapan, dengan niatan Allah akan membalasnya di dunia supaya dia menjadi orang yang dicintai oleh manusia, ya, atau terhindar dari mara bahaya di dunia itulah. Lupa dengan akhirat, ini bahaya. Masya Allah. Sudah isya ya, Bu Yasir? Baik, selamat kita lanjut. Ada kajian akan datang di Allah Taala. Apapun itu, ada siapa Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.